pakai gigi. Nih, tangannya nyentuh. Nih, kita lihat nih. Posisi tangan Reza. Nih posisi tangan Reza di belakang tadi. Ini Evi. Nih, Evi Reza. Awalnya gini nih. Na-na-na-na-na, ragu. Gak jadi. Dapet sih. Cie, Evi, cie. Tangan, Evi dalam hati. Jadi potong bebek angsa. Kepada para tamu dipersilakan foto. Untuk foto bersama. Wih, tamunya langsung. Oke, mana pendukung Reza dan Evi? Pas. Udah ada fanbase-nya sendiri, ya. Reza, Evi. Cuman emang agak repot ngebesan ke Mas Samba dari Bandung, jauh banget dah. Oke, kalau begitu kita dengarkan komentar yang pertama. Benigno. Hah? Saipul Jamil. Saipul Jamil. Benigno. Saipul Jamil. Benigno aja dulu. Saipul Jamil sibuk. Benigno. Oke. Okay. Kayak gak berhasrat. Saipul Jamil males liatnya. Benigno. Oke. Okay. Evi sama Reza. Karena kalian nyanyinya pakai hati. Malam ini duet kalian keren banget. Evi nyanyinya bagus. Reza juga nyanyinya bagus. Penjiwaannya matching. Ini matching banget duet malam ini dua-duanya. Apa? Berasa kayak suami istri ya? Enggak. Tapi yang mereka dapat lah chemistry-nya itu dapat. Karena memang ada... apa ya, percikan-percikan api itu kan ada. Jadi dapatlah chemistry-nya berdua. Evi keren banget, Reza keren banget. Dua-duanya malam ini keren banget duetnya. Makasih banyak Kak Beno. Tadi Evi dapat kado dari Reza boneka. Boneka apaan? Boneka King Kong. Lucu. Tumben hari ini julidnya gak keterlaluan. Enggak, beda. Kenapa beda sih? Beda. Kamera. Udah ada tempatnya kita buat julid. Julid apaan sih ya? Gitu. Kangen tau. Sudah tersalurkan di sana. Oke. Senin sampai Rabu julid. Oh iya. Ya, benar. Oke, silakan Mbak Inul. Tadi udah berbicara. Kalau bagi saya Reza sama Evi itu udah satu apa namanya. Udah ketemu soulmate-nya gitu ya. Udah enak, dilihatnya enak, nyanyinya enak. Aku pikir tadi itu liriknya begini. Enggak bang. Refrennya gimana Vi tadi Vi? Cintaku padamu tak akan pudar. Walau seumur hidupmu dalam kemandulan. Takutnya tadi aku pikir yang apa namanya terakhir tuh liriknya. Ku takut dirimu nanti kawin lagi. Hey. Itu biasa kalau di over-over gitu ya. Tapi ternyata malam hari ini dua-duanya itu. Julid juga. Oh dia yang julid di sini nih. Enggak, benar-benar apa namanya satu kesatuan yang... benar-benar pas gitu. Kalau seandainya nih kalian berdua punya single lagu yang duet kayak begini, bukan lagi. Pasti tuh lagunya bukan jutaan lagi, ratusan juta kali. Amin. Terima kasih banyak. Suaranya keren, Reza keren, Evi keren. Udah deh, enggak bisa diapa-apain. Oke, terima kasih. Pokoknya kece parah deh. Bunda Rita? Ya, karena dua-duanya suaranya memang bagus ya. Kiri. Kebetulan juga udah kompak, nyanyinya bagus. Kemistrinya dapat, udah keren. Kanan kiri? Kiri langsung. Dua-duanya kanan. Kiri semua, kiri satu, dua, tiga. Sukses biasa. Amin. Kasih Bunda. Sebentar, kan bisa kompak. Ini khusus berdua, Reza kiri, Evi kanan. Silakan, Reza kiri, dong. Reza kiri. Eji. Julid. Evi, Vi, Vi. Reza makin cakep loh. Bisa ini memperbaiki keturunan kata lu bilang. Banyak juga yang cantik. Suka. Hah? Takut saya tidak mau. Kenapa? Kenapa? Dia kan kakak. Pantes kali kalau perempuan lebih muda. Kakak kok suap-suapan. Iya. Yeah. Tadi kue ulang tahun di belakang suap-suapan eca-eca gitu. Kita gak boleh motong kuenya kalau belum bisa makan nah, tadi. Suapan pertama katanya buat Eja. Asik. Bisa apalah. Apalah. Hai kalian berdua. Ya, tahu gak pasangan romantis abad ini? Oh. Lagi. Romantis, matching, jadi tuh eye contact-nya tuh aduh. Hati-hati Ratu Julit. Kalau gak ada apa-apa tuh kayak dari hati gitu. Iya bener. Eh, kalian tuh ya pegangan tangannya aja berbicara. Mam kalau gak ada percikan-percikan itu gak mungkin dapet ya. Kalau gak ada percikan-percikan kompor membara apa-apa itu. Oke. Jadi kalian berdua duet yang sangat romantis dan apalah apalah. Oke, apalah. Oke, Pul. Oke, sebelum aku komentar, aku mau ngucapin makasih. Komentar aja lah. Dulu. Komentar Bapak aja, Rida dari fans Esa, makasih ya. Reza, parfumnya makasih. Oke. Okay. Oh, dikasih juga buat Bang Ipul. Oke. Okay. Aku dikasih parfum. Ya, alhamdulillah. Sama Purnama Tekstil, Sengkang makasih sarungnya. Lanjut, Bang Ipul. Kalau untuk duet malam hari ini, saya... Apa? Bagus. Satu lagi, Reza. Iya, makasih loh, kamu itu bikin saya, apa ya namanya ya, terhadap satu lirik, kami biasanya nyanyi jangan bersedih. Iya. Dengan kamu kayak begini, jadi ngebenerin kami loh. Iya. Luar biasa loh. Kami makasih Reza. Ternyata liriknya jangan kau sedih yang benar. Iya. Bukan kebanyakan nyanyinya kita jangan bersedih. Ternyata ada lirik yang benar kau sedih. Makasih Reza. Iya, sama-sama Bang Ibu. Thank you. Dan malam hari ini duet kalian berdua cakep. Bukan duit. Makasih Bang. Duet cakep bagus. Oke. Makasih Bang Ipul. Ivan Gunawan. Yuk, bagaimana dengan penampilan mereka berdua? Saya ingin mengeluarkan tren baru. Tolong kamera handheld dong. Ini merupakan aksesoris terbaru. Ini looknya seperti cincin. Tapi ini bentuknya seperti gelang. Jadi ini sesuatu yang baru, ini karya dari sahabat saya Rinaldi Ayunardi beserta dengan headpiece-nya. Itu keren, Agus. Keren, terima kasih 30 keren, detik. Keren. Terima kasih. Keren. Bagus. Oke. Okay. Bajunya keren, bajunya keren. Keren banget. Rancangan siapa Evi? Yang Ivan keras. Gunawan. Terima kasih. Ivan Gunawan. Reza bajunya siapa? Dari Kadada. Kadada. Okay. Keren. Promo keren. Silakan untuk kalian. SMS silakan. Reza duluan, Reza silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semuanya, Reza tidak bosan-bosannya untuk memohon dukungan pada Anda sekalian. Dengan cara ketik DA, spasi Reza, kirim ke 97288 untuk XL dan Indosat. Dan ke 98888 untuk Telkomsel. Terima kasih banyak. Ya, untuk seluruh warga Bugis, Sengkang, Wajo, Belopa, semuanya warga Bugis. Jangan lupa ketik DA spasi Evi kirim ke 9888 untuk pengguna Telkomsel. Dan untuk pengguna XL dan Indosat kirim ke 97288. Ewa koma sama. Oke, SMS untuk keempatnya ditunggu pemirsa. Oke, siapa yang mendapatkan SMS tertinggi, nanti kita akan kasih informasinya ya. Ya, dan saat lagi kita mau ngajak karaokean juga buat teman-teman yang ada di Studio 5 Indosiar ya. Ya, jangan kemana-mana. Tetap di konser final 4 besar dangdut Akademi 2.